menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes I wonderful. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai. With everything you are. For yes I am. With everything. Sendirian jalani derita, kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian, bertukar nestapa, menawar trauma, datang seadanya. Teras ku terbuka, kita hampir mati. Kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now so close I know I'm getting what I want. I think I need summer dimes. Dan kadang ku takut kurang luangkan waktu di rumah tuh Mimi dan Betty. Terlambat sadar bahwa sepanjang hidup mereka hanya punya diriku. Oh baby, I made one too many mistakes, just wanna feel ever one last time. Oh yes, I hope that I did them okay, I gave them enough love and their life. No, I got no answer, I just can't decide. Takutnya just wanna hop on the plane and go home. Be home with my cats, be home with my kids. Maybe I made one too many mistakes, just wanna feel it for one last time. Always I hope that I did them okay and gave them enough love in their lives. No, I got can't decide. I punya jawaban. I just can't decide whether I really care about making it big or if I just wanna hop on the plane and go home. Be home with my cats, be home with my kids. It was difficult, it's inevitable. I find a way to just not talk about it. Andai kamu ada selamanya, takkan siap hadapi harinya. Dan saat tiba waktuku juga, kan ku panggil kau di atas sana. Sebulan persis setelah Mbak Betty, mereka berdua masuk rumah di momen yang berdekatan. Jadi gue berasumsi kesehatannya menurun semenjak melihat sahabatnya yang sama-sama betina dan senior udah gak ada. Gue nulis lirik dan melodi untuk Betty tanpa tahu awalnya apa topik yang pengen gue omongin, karena lagu ini gak terencana, cuman demo lebihan dari Emir. 5 menit setelah gue selesai rekam, Betty tumbang dan harus gue larikan ke klinik. Dan malam itu dia wafat. Gue baru sadar 1 minggu setelahnya bahwa secara gak sadar gue nulis dan nyanyiin lagu tentang kepergian dia. Persis di malam dia meninggal, tepat sebelum kejadian. Verse 2 gue tulis 1 minggu setelah dia berpulang. Kayaknya gak ada yang bisa mencintai lo lebih tulus dari peliharaan lo. Karena biasanya lo bertemu orang lain ya di saat lo siap, tapi lo selalu pulang ke peliharaan lo di saat lo lagi capek, di saat energi lo habis, bahkan di saat lo kena musibah. Cuman mereka yang pernah lihat lo di keadaan terburuk, dan kasih sayang mereka gak berubah sedikit pun. Today I hope that I get better, so I can love you more, so I can hear you more. Today I hope that I get better, today I hope my heart gets stronger. Today I hope my smile gets wetter, so I can finally say that I'm doing okay. Today I hope that you fly higher, somewhere I know that you'll be fine. Talking through me, always been talking through me. Baby, you were always your angel. Someday I hope to see your picture, wouldn't be so painful. So I hope that we had more time, so I could hug you more, so I could kiss you more. So that we're learning to let go, somewhere I know that you'll be fine. Penuh cahaya. ku rasa hanya sementara, akan ku habiskan semua waktuku hanya bersamamu. Jika bahagia ku rasa hanya sementara, akan ku habiskan ditujukan secara spesifik untukmu. karena semua lagu cinta terdengar sama. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan parasmu secara sempurna, maka kan ku coba. Karena semua yang lain terdengar sama. tak peduli. The world is ending all over again. The world is ending all over again. Oh well, I don't care. Pick me up at that. Ku tak peduli. Right now I'm used to. Dua dekade, ratusan janji yang tak selesai. Taman bermain yang berkarat dan terbengkalai. Jadi saksi generasi yang dipaksa tumbuh dewasa. Direnggut masa mudanya, dijaga pelayannya. Apakah kita memang terpaksa harus berdamai? Bahwa semua mimpi bersama takkan tercapai. Atau sebaliknya, lihat pagar yang tak terbuka. Jadi bunga di tirai besi, perjuangan tak henti di sini. Bunga di tirai besi, mengakar berlipat kali. Itu anak yang menyenangkan, hobinya membaca. Dia di kamar mandi pun selalu baca koran atau bawa komik atau buku. Kalau hari Sabtu, hari Minggu, kami masak bersama-sama. Pada saat makan bersama itu, jam berapapun makan malam bersama, kami bercerita tentang keseharian dari pembicaraan yang sederhana, kami membicarakan masalah politik. Karena pada tahun 97-98 masalah politik di Indonesia semakin memanas. Setelah pembicaraan sampai kepada masalah politik, selalu ditutup dengan besok dimasakin apa. Karena pada tahun 98 itu demonstrasi dari hari ke hari semakin membesar. Tahun 98 terjadi tragedi kemanusiaan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, yaitu dalam berkas tragedi penembakan mahasiswa, peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, kemudian berkas kerusuhan 13-15 Mei 98, dan berkas penghilangan paksa atau penculikan aktivis pro-demokrasi. Wawan, mahasiswa Atmajaya, juga aktif di masyarakat dengan ikut anggota tim relawan untuk kemanusiaan, mengadvokasi korban 13-15 Mei 98 sebagai anggota tim relawan kemanusiaan. Setiap Wawan datang ke rumah sakit, yang diminta adalah obat-obatan untuk teman-temannya yang berdemonstrasi. Dan menurut kesaksian, pada tanggal 13 November hari Jumat itu jam 10 pagi, bersama 6 orang temannya, Wawan menetralisir gas air mata di depan kampus Atmajaya dengan menyemprotkan air hidran. Sekitar jam 3 sore, aparat masuk ke Atmajaya, ada korban yang jatuh. Wawan kasih tahu, Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak? Tentara itu mengatakan, boleh, silahkan. Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih, dilambe-lambekan, tetapi pada saat Wawan akan mengangkat korban, justru Wawan ditembak. Banyak orang mengatakan, dari pagi Wawan menggunakan ID card tim relawan untuk kemanusiaan. Dan Wawan diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno. Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Dan menurut kesaksian juga bahwa Wawan ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Setelah Wawan meninggal dunia, hari Jumat 13 November 98 Wawan ditembak. Hari Sabtu Wawan dimakamkan, pulang dari makam ada wartawan bertiga begitu, di rumah sunyi. Kemudian saya bilang, saya akan berhenti bekerja. Saya tidak sanggup untuk bertemu dengan orang. Saya sangat mencintai Wawan, kami sekeluarga mencintai Wawan, tapi duka cita saya bertransformasi pada cinta terhadap sesama dengan memperjuangkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia ini dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya, yaitu tegakkan supremasi hukum. Bagi saya, warna hitam bukan lambang duka cita, tetapi lambang keteguhan. Jangan yang ada hanya korban, tetapi pelakunya tidak ada. Suatu hari aku melihat payung hitam berbaris rapat di televisi suatu pagi sebelum gegas berangkat sekolah. Suatu hari aku tercekat, pertama kali aku mengerti alasan hadir puluhan orang, baju gelap nol titik terang. Suatu hari aku bertanya, apa belum selesai juga? Di layar ponsel di kantin kampus, mendekati hariku lulus. Di hari ini aku bertanya, apa rasanya bagi mereka mengirim surat untuk siapa? Domba mohon keserigalan. Siapa yang dalam diam benar tahu? Siapa yang dalam hati berseteru? Siapa yang suatu hari kan mengagumu? Anak itu belum pulang. Yang di seberang belum pulang. Anak itu belum pulang. Harga satu pio, berapa banyak yang kau dapat sebelum semua disita jadi barang bukti? Berapa harga tebusan? Berapa banyak dari kami yang enggan karena kau lakukan ini berulang kali? Berapa harga empati? Berapa banyak dari kami yang sadar kau lakukan ini karena sesuatu di keluargamu di masa lalu? Aku tak tahu. Berapa harga empati? Berapa besar ruang hatiku yang sadar hidupmu tak seberuntung diriku? Semoga aku menatap tanah. Aku tak tahu. Berapa harga dua manusia? Berapa besar tekanan batin dari kedua belah pihak orang tua? Berapa harga sila ketiga? Terakhir ku dengar hanya berlaku untuk mereka yang tak menyukai sesama. Harga empati, berapa banyak dari kami yang sadar kau lakukan ini dari dalam hati? Tak terbayangkan besar bebanmu. Aku tak tahu. Berapa harga empati, berapa besar ruang hatiku yang sadar hidupmu tak seberuntung diriku? Semoga aku menatap tanah. Aku tak tahu. Semoga aku menatap tanah. Aku tak tahu. Setengah mati tapi saat ini music in the frame. Throw your hands away. Count me in. Ingin mati rasa. Apa kau bisa tetap berdansa jika terselip ku bicara tentang Papua. If you're not comfortable, then just crawl up. If you're not comfortable, then go fuck yourself. If you're not comfortable, then you know you just wanna dance with me. If you just wanna dance with me. Dan akhirnya hilang lagi. Mencintai itu susah. Apalagi diri sendiri. Kalau gue gak sayang sama diri gue sendiri, gimana caranya orang lain bisa sayang? It's been a year since my last therapy. If I'm being honest, I've been looking for signs to come back. Been 3 years since I moved closer to the city. If I'm being honest, I've been looking for signs to go back. I've been so fast to judge that I'm sick. I've been so fast to judge that I'm hated. I've been thinking maybe it seems impossible for me to get better. Most days it seems